الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، pada kesempatan malam hari ini kita masuk bab yang berikutnya, bab yang baru. Naam, al-bab 30. Bab yang ke-30. Bab qaulillah ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 165, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala menginginkan di dalam bab ini untuk menjelaskan bahwasanya al-mahabbah, rasa cinta, termasuk dari jenis ibadah qalbiyah. Ibadah itu sangat macam, sangat banyak macamnya, beragam. Yang disebutkan oleh Syekh Sulaim Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Ubudiyah, ta'rif atau pengertian yang lebih mencakup dari ibadah itu adalah ismun jami'un لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. Ini pengertian ibadah, ismun, satu nama, penamaan dari setiap yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Allah. Apa saja penamaan dari satu nama apa yang dicintai Allah dan diridhoi Allah, baik itu ucapan ataupun i'tiqad, keyakinan, walafal ataupun amalan anggota badan dan jawarih, baik secara zahir maupun secara batin. Yang masyhur di kalangan kaum muslimin pemahaman mereka tentang ibadah sangatlah sempit. Ibadah itu ya sholat, puasa, haji, rukun Islam itu ya ibadah. Mahabbah mereka enggak ngerti. Apakah mahabbah itu termasuk ibadah? Cinta itu termasuk ibadah? Tidak paham. Disebutkan di sini al-mahabbah naw'un min anwa'il ibadah Mahabbah itu satu jenis dari jenis-jenis ibadah, ibadah qalbiyah. Bahkan min nazam ibadah qalbiyah, termasuk amalan ibadah qalbiyah yang paling besar. Wa anna man haba ma Allah ghairahu faqad asyraka billah. Asyirkul akbar. Kata Syedun, bahwasanya barang siapa yang dia cinta bersama Allah dengan selainnya, maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Syirkul akbar mukhrijun minal millah. Syirik akbar yang mengeluarkan pelakunya dari agama ini. Kama kana alaihul musyrikun alladzina qala Allahu fihim. Sebagaimana kaum musyrikin yang Allah Subhanahu wa taala berbicara, berkata, berfirman tentang mereka, wa minan nas, di antara manusia. Ini terjemahan ayat, wa minan nas may yattakhidhu min dunillah, ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala andada, tandingan-tandingan, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah dalam beribadah. Mereka beribadah kepada tandingan itu, mereka beribadah kepada berhala-berhala itu, berdoa kepadanya, istighosah kepadanya, bernazar, menyembelih. Semuanya itu adalah ibadah yang tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan-tandingan mereka itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tasyiah bainal mahabbah lillah wal mahabbah lil andad, menyamakan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada berhala-berhala tadi. Dan mahabbah kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau mencintai Allah dan juga mencintai sesembahan-sembahan selain Allah, maka terjatuh dalam syirik akbar yang disebutkan dalam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang syirik. Syirik itu ada dua macam. Ada syirik asghar, syirik yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ada syirkun akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan syirik akbar ini ada empat. Ada empat. Syirkun fid du'a, syirkun du'a, syirkun ta'a, wa syirkul mahabbah, wa syirkul iradah, wal qasd. Ini empat, empat macam, empat jenis dari syirik akbar itu. Syirik di doa, syirik dalam doa, berdoa kepada selain Allah. Syirik di ta'ah, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala, di tasyrif, di tahlil wal tahrim, mentaati selain Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya di dalam tahlil wa tahrim, menghalalkan dan mengharamkan. Ada syirk di niyyah wal irada wal qasd, syirik dalam tujuan niat. Dan syirk fil mahabbah, syirik dalam kecintaan. Di antaranya dalilnya ini, jadikan dalil. Di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan, mereka mencintai tandingannya itu sebagaimana mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Al-Fauzan rahimahullahu taala, "Walamma kanat al-mahabbah min anwa' al-ibadah bal hiya a'zam anwa' al-ibadah wa kana man habba ma'a Allah ghairahu musyrikan syirkal akbar." Tatkala mahabbah, kecintaan itu, cinta termasuk dari jenis-jenis ibadah, bahkan mahabbah itu a'zam anwa'il ibadah, termasuk jenis ibadah yang paling besar. Maka orang yang cinta bersama Allah dengan selainnya, cinta kepada Allah dan juga cinta kepada selain Allah, musyrikan syirkal akbar, dia musyrik syirik akbar. Nasaba an yadhkur asy-syarim Allah taala hadzal bab. Maka Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan bab ini dalam kitab Tauhid, liyubayyinah ala hadzal mas'alah muhimmah, untuk menjelaskan terhadap perkara yang paling penting ini, yang sangat penting ini. Bahkan aslus syirki adalah al-mahabbah. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, aslul isyraq al-amali billah al-isyraq bil-mahabbah. Asal dari kesyirikan syirik amal, syirik amali, bukan syirik i'tiqadi, syirik amali. Asal dari syirik amali, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, al-isyraq fil mahabbah, kesyirikan dalam mahabbah, persekutuan dalam al-mahabbah. Karena terjadinya kesyirikan yang pertama kali dalam sejarah umat manusia disebabkan karena al-mahabbah, disebabkan karena al-mahabbah. Al-mahabbah menjadikan seorang itu gulu, memuji berlebih-lebihan tentang yang dicintai, terhadap yang dicintainya. Maka terjadinya kesyirikan pertama kali adalah dasarnya mahabbah, cinta kepada orang-orang saleh yang disebutkan wa naswa wa ya'udha wa nasra wa ya'uqa wa nasra, nama-nama rijalus salihin, orang-orang yang saleh. Tatkala mereka meninggal karena kecintaannya kepada orang saleh tadi, dibentuklah, dibuatlah gambarnya, patung-patungnya, didatangi kuburannya, i'tikaf. Demikian pula kita melihat umat sekarang ini, asal kesyirikannya didasari karena syirkul fil mahabbah, mempersekutukan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kepada makhluk, kecintaan yang diiringi dengan ta'zim, pengagungan. Enam. Dan mahabbah itu sendiri ada dua macam, disebutkan juga Syekh Al-Fauzan juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Ada dua macam. Yang pertama ada mahabbah al-ubudiyah, mahabbah kecintaan ubudiyah, yang itu ibadah, mahabbatul ubudiyah. Mahabbah ubudiyah, mahabbah yang diiringi ketundukan, merendahkan diri dan pengagungan kepada yang dicintai. Ini mahabbah ubudiyah. Wa hadza la takun illa lillah. Mahabbah yang seperti ini tidaklah boleh diperuntukkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan ini termasuk ibadah, min ibadah. Termasuk ibadah yang paling agung. La yajuzu sarfuha li ghairillah. Tidak boleh memalingkan mahabbah kecintaan seperti ini kepada selain Allah. Sebagaimana tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, tidak boleh sujud kepada selain Allah, tidak boleh bernazar kepada selain Allah, maka juga tidak boleh mencintai sesuatu dengan kecintaan yang disertai dengan ketundukan, rendahkan diri, pengagungan kepada yang dicintai. Ini ibadah. Maka barang siapa mencintai sesuatu di dalam kecintaannya itu diiringi dengan azdul, ketundukan, rendahan diri, wa ta'zim, mengagungkannya, wal khudu wa ta'ah, dan ketaatan padanya, maka berarti dia telah mempersekutukan Allah dalam mahabbah. Karena mahabbah seperti itu hanya diperuntukkan kepada Allah saja. Ini mahabbah ubudiyah. Nah, kita tahu kecintaan yang ubudiyah yang dimaksudkan apa? Kecintaan yang diiringi ketundukan, pengagungan, rendahkan diri. Maka kalau ada seorang yang mencintai sesuatu selain Allah dan ada padanya seperti ini, maka dia telah melakukan kesyirikan fil mahabbah, syirkun akbar. Dan mahabbah itu bagian dari ibadah, bahkan disebutkan ruknun min arkanil ibadah. Tidak sempurna satu ibadah yang tidak diiringi dengan cinta. Antum sholat tapi enggak cinta sholat, tidak suka sholat, sholatnya karena terpaksa, sholat karena ini dilihat orang, puasa, ibadah yang lainnya. Nah, dan termasuk ta'rif ibadah ghayatul dzul ma ghayatul hub, puncak kerendahan dan puncak kecintaan kepada yang diibadahi, sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim rahimallahu taala. Kata Syekh Al-Fauzan, fal ibadah tatarakkaz ala thalathati asya. Ibadah itu ditopang oleh tiga perkara. Al-mahabbah wal khauf wal raja. Ini bahkan disebutkan ruknun al-ibadah, harus ada pada ibadah yang kita lakukan tiga macam ini. Al-mahabbah wal-khawf wal-roja. Seorang beribadah kepada Allah harus ada al-mahabbah, cinta, harus ada rasa cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah kepadanya. Juga harus ada rasa khawf, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa takut dari an-nar, rasa takut dari tidak diterimanya ibadah itu. Warroja, dan berharap. dari ibadah yang dia lakukan tidak ada harapan yang besar. Allah memberikan pahala kepadanya, Allah memasukkan dia ke dalam al-jannah, itu yang diharapkan dalam beribadah. Asas ibadah. Maka kalau terkumpul tiga perkara ini, kata Syekh Al-Fauzan, tahaqqaqat al-ibadah. Kalau terkumpul tiga perkara ini, maka terwujud, terrealisasi ibadah yang sebenarnya. Wa nafa'at as-salat wal hajj wa sa'il ibadat, dan memberikan kemanfaatan kepadamu as-salatmu, hajimu, dan seluruh ibadah-ibadah yang kamu lakukan. Adapun jika ikhtallat, kosong dari tiga macam ini, beribadah tapi enggak ada cinta, enggak ada khauf, enggak ada harapan, sekedar beribadah saja, maka kata Syekh, fa'innal insan wa in soma wa in salla wa in hajja fa'innaha la takun ibadatu sahihatan. Kalau enggak ada ya tiga macam ini, rokaiz, penopang atau asas ibadah, enggak ada mahabbah, enggak ada khuf, enggak ada roja, enggak ada cinta, enggak ada rasa takut, enggak ada roja harapan supaya diberikan pahala. Sekalipun dia puasa, dia salat, dia haji, fa'inna, maka semua ibadah-ibadah yang dilakukan itu tidaklah menjadi ibadah yang sahihah. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, man abadallaha bil mahabba faqat fahuwa sufi. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dengan rasa cinta saja, ibadahnya itu berdasar cinta, enggak ada khauf, enggak ada rojanya, hanya cinta murni, fa huwa sufi, maka dia sufi. Karena ibadahnya sufi itu ibadahnya berdasar cinta saja. Mereka beribadah, mereka menyangka bahwasanya mereka beribadah kepada Allah karena mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kami tidaklah beribadah kepada Allah karena takut dari an-nar, dan juga kami tidak mengharapkan jannah. Mengatakan seperti itu. Untuk apa kamu beribadah? Capek-capek sholat, sholatnya lama lagi. Tapi dia tidak takut kepada enam. Dasarnya bukan karena takut dari narnya Allah, dan bukan juga karena mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kami beribadah semata kami cinta kepada Allah. Wahada kadhibun, ini dusta, atas Syekh. Wa man abada Allah bil raja faqat fa huwa murji' min al murji'ah. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya dengan harap saja, maka dia ini murji', murji'ah. Irja', harapan saja, tidak ada rasa takut dan cintanya kepada Allah, ar-raja' saja, maka murji'ah. Wa man abadallaha bil khauf faqat fa huwa khariji. Barang siapa yang beribadah kepada Allah hanya karena takut dari an-nar, narnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini khariji, ini khawarij. Al-murji'ah yang mengambil sisi rojaknya saja. Wasufiyah mengambil sisi mahabbahnya saja. dan khawarij mengambil sisi khaufnya saja di dalam beribadah kepada Allah. Amma ahli sunnah wal jamaah jama'u bainal umur as-salasa. Adapun ahli sunnah wal jamaah, mereka mengumpulkan tiga perkara ini di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anau tsani, jenis yang kedua dari mahabbah itu, mahabbah laisat mahabbatan ubudiyah, mahabbah yang dia bukan mahabbah ubudiyah. Bukan mahabbah ubudiyah. Wa innama hiya mustarikah, mustarikah. Mahabbah yang musyarikah di antara makhluk, di antara manusia, antara satu dengan yang lainnya memiliki kecintaan seperti ini. Wa yarba aqsam, di sini ada empat macam. Al-qism al-awwal mahabbah tabi'iyah, mahabbah tabi'iyah, mahabbah tabiat. Tabiat manusia punya rasa cinta, seperti cintanya seseorang kepada, atau senangnya seseorang kepada makan dan minum, dan perkara-perkara yang mubah, kelezatan-kelezatan dunia, senang dengan rumah yang bagus. Itu mahabbah tabi'iyah, kecintaan yang sifatnya tabi'i, tabiat manusia. Senang makan, senang kepada kendaraan yang bagus. Ini bukan syirik. Ini bukan syirik. Al-qismu tsani, yang kedua, mahabbah ijlal, mahabbah pemuliaan, memuliakan, seperti cintanya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Seorang anak cinta kepada kedua orang tuanya, mahabbah ijlal wa takrim wal ihtiram, dengan kecintaan yang memuliakan, menghormati. Nah, orang tuanya yang melahirkan dia, yang mendidik dia, dan ini perkara yang mahmud, mahmudah, cintai, dan bukan termasuk kesyirikan, karena bukan mahabbah budiah. Mahabbah memuliakan orang tua tidaklah seorang itu berbuat syirik. Mengatakan kamu syirik, kamu cinta kepada orang tua, ini bukan kesyirikan. Yang ketiga, mahabbah syafaq, mahabbah kasih sayang. Seperti cintanya orang tua kepada anaknya, orang tua cinta kepada anaknya, mahabbah syafaq, mahabbah kasih sayang. Ini mustarikah di antara manusia, dimiliki oleh manusia. Yang keempat, mahabbah musahabah, cinta musahabah, pertemanan. Seperti engkau mencintai seseorang karena dia menjadi temanmu dalam amal, dalam perdagangan, dalam pekerjaan, dalam safar, maka ini mahabbah, mahabbah yang boleh, bukan mahabbah ubudiyah. Jadi bedakan mahabbah ubudiyah dan mahabbah yang bukan ubudiyah. Bukanlah kesyirikan kalau seorang itu cinta kepada anaknya, kepada temannya, kepada istrinya. Karena ini mahabbah bukan mahabbah ubudiyah. Terkecuali tadi, di dalam kecintaannya itu disertai dengan nadzul wal khudu wat ta'ah wal ijlal wat ta'zim, maka ini sudah masuk haknya Allah Subhanahu wa taala di situ. Dia terjatuh nanti ke dalam syirik mahabba fil ubudiyah. Kita kembali ke kitab Asy-Syarhu, syarah dari ayat ini disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh dalam kitab Fathul Majid. Lamma kanat mahabbatu subhanahu wa ta'ala hiya asl aslu din al-islam alladhi yaduru alayhi qutbur ruha qutbur ruha fa bikamaliha yakmul. Tatkala mahabbatu, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hiya aslu din al-islam, kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu merupakan asas dari agama Islam ini. Alladhi yaduru alaihi, yang yaduru berputar padanya, qutbur ruha, pusat lingkaran agama ini, pusat lingkaran dari din ini, yaitu al-mahabbah. Fabikamaliha yakmul, maka dengan kesempurnaannya mahabbah kepada Allah, maka sempurna dinnya. Jadi kesempurnaan din itu didasari oleh kesempurnaan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin cinta dia kepada Allah, maka semakin sempurna agamanya. Semakin kurang rasa cintanya kepada Allah, mesti semakin kurang juga agamanya. Itu sudah pasti, sesuatu yang pasti. Kalau seorang itu mengaku cinta kepada Allah, dengan sangat cinta kepada Allah, tapi amalannya sehari-hari jauh dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka cintanya palsu, tidak bisa dipercaya. Karena tahakkak fil amal, orang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu dengan cintaan yang sebenarnya, maka akan terwujud dalam amalannya, terwujud dalam amalannya. Karena akan tercermin di dalam agama seseorang, dia akan mengikuti syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah, kalau benar cintanya seorang itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa binaqsiha yanqus tauhid al-insan, dan kurangnya kecintaan kepada Allah akan mengurangi tauhidnya seseorang, akan berkurang juga kesempurnaan tauhidnya. Naam. Maka al-musannif memberikan tanbih tentang kewajibnya kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qauluhu babu qaulillahi ta'ala wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada al-ayah. قال في سر المنازل أخبر تعالى أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا. الله سبحانه وتعالى mengkhabarkan bahwasanya barang siapa yang dicinta kepada sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dia cinta kepada sesuatu selain Allah, kepada tandingan-tandingan selain Allah, sebagaimana dia mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyamakan kecintaan. Fahuwa mimman ittakhadha min dunillahi andada, maka dia termasuk orang yang menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala tandingan-tandingan. Fahadha niddun fil mahabbah. Dan ini niddun, tandingan dalam al-mahabbah. Tandingan Allah dalam kecintaan. La fil khalqi war rububiyyah. Bukan pada penciptaan dan rububiyah, mengatur, memberi rezeki, tidak. Fa inna hadan ahlul ardi la yathbitu hadzan, karena tidak ada seorang pun ahlul ardi, penduduk bumi, yang menetapkan dan menerbitkan itu, bahwasanya tandingan-tandingan Allah Subhanahu wa taala yang mereka tetapkan itu bisa mencipta. Mereka tahu batu yang dia sembah tidak bisa mencipta, tidak bisa mengatur alam, tidak bisa memberi rezeki. Tidak ada yang menetapkan penduduk bumi ini kecuali karena kesombongan, seperti Fir'aun, ana rabbukumul a'la, mengatakan dirinya rob yang paling tinggi. Bikhilaf nid al-mahabbah, beda dengan nid, tandingan dalam masalah kecintaan. Fa inna akthar ahli al-ardi qad takhadhu min dunillahi andada, sungguhnya kebanyakan penduduk bumi ini sungguh mereka telah menjadikan selain Allah itu tandingan-tandingan di dalam masalah al-hub, cinta. Fil hubbi wa ta'zim, dalam kecintaan dan pengagungan. Jadi di sini disebutkan bahwasanya yang dimaksudkan nid, ada nid fil mahabbah, tandingan dalam kecintaan. Kalau tandingan dalam penciptaan, tidak ada seorang pun penduduk atau manusia yang menetapkan ada selain Allah sebagai pencipta, sebagai pengatur alam. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah nid fil mahabbah, kecintaan, tandingan dalam masalah kecintaan. Karena kebanyakan manusia itu menjadikan selain Allah tandingan-tandingan dalam masalah cinta dan ta'zim. Tsumma qala Allah taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan, walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman itu amat sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan ayat. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Kemudian dijelaskan bahwasanya makna ayat ini, ala ulama mufassirin menyebutkan dua makna. Wa bi taqdid al ayat qaulan, ada dua pendapat tentang ayat ini. Apa dimaksudkan? Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Yang pertama, orang-orang yang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan ashabul andad, para penyembah berhala-berhala, penyembah tandingan-tandingan kepada sesembahan-sembahannya, tandingan-tandingannya selain Allah Subhanahu wa taala. waliyatahum dan ilah-ilah mereka yang mereka cintai dan yang mereka agungkan selain Allah. Ini yang pertama, bahwasanya orang-orang beriman amat sangat besar cintanya kepada Allah dibandingkan kecintaannya ashabul andad kepada andadnya, kepada ilahnya. Tidak bisa ditandingi kecintaannya kaum mukminin kepada Allah dibandingkan kecintaannya mereka para penyembah-penyembah berhala, membuat tandingan-tandingan bagi Allah. Sekalipun dia cinta, sekalipun dia mengagungkan berhala itu, tandingan-tandingan itu, namun tidak bisa mengalahkan besarnya kecintaan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Insyaallah. Yang kedua, walladzina amanu ashaddu hubban lillah minal musyrikin bil andad lillah fa inna mahabbatal mu'minin khalisah wa mahabba ashabil andad qad dhahabat andadahum bi kustin minha. Tafsiran yang kedua adalah kecintaannya kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar dibandingkan kecintaannya kaum musyrikin kepada Allah. Karena mahabbatul mukminin khalisah, kecintaannya kaum mukminin kepada Allah itu murni, tidak terbagi. Adapun kecintaannya ashabul andad kepada Allah, pemilik tandingan-tandingan selain Allah, cintanya kepada Allah itu sudah hilang sebagian, diambil oleh berhala-berhala yang dia ada-adakan, tandingan-tandingan yang dia ada-adakan itu sudah diambil sebagian, sehingga kecintaannya kepada Allah itu berkurang. Beda kecintaannya mukmin murni bersih, tidak ada diperuntukkan kepada selain Allah. Ini maknanya. Wal mahabba khalisah ashad min mal mustarika. Sedangkan kecintaan yang murni itu lebih besar dibandingkan kecintaan yang sudah bersekutu, ada tercampuri kecintaan lain di dalamnya. Ini dua tafsiran yang disebutkan oleh ulama tafsir dalam permasalahan ini. Dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala itu menguatkan pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama, walaupun tafsirannya ini ya keduanya benar, namun ada yang rajih, ada yang kuat. Syaikhul Islam menguatkan yang pertama, bahwasanya kecintaannya kaum mukminin kepada Allah itu lebih besar dibandingkan cintaannya pemilik tandingan-tandingan kepada tandingan-tandingan mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul innama dhammu bi an syaraku baina Allah wa baina andadihim fil mahabbah wa lam yukhlisuha lillah kam habatil mu'mina lahu innama dhammu. Sungguhnya mereka itu dicela karena mereka mempersekutukan antara Allah Subhanahu wa taala dan tandingan-tandingan yang mereka bikin di dalam mahabbah, dan tidak memurnikan kecintaan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kaum mukminin memurnikan kecintaannya kepada Allah. Naam. Kemudian kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan Al-Syekh, وقال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mengaku mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau mengatakan aku cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, ikutilah nabinya, rasulnya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian. Wa hadza tusamma ayal mihnah, ini disebutkan ayat-ayat tentang ujian untuk menguji seseorang benar enggak cintanya dia kepada Allah. Jangan hanya pengakuan saja, saya cinta kepada Allah, maka untuk menguji kecintaan, benarnya kecintaanmu kepada Allah, ujiannya apa? Yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau menyelisih petunjuknya Rasulullah, berarti kamu benar-benar tidak mencintai Allah. Dusta cintamu kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mizan, timbangan mahabbah kepada Allah itu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti manhaj ibadah, akhlak, muamalah, semuanya mengikuti, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian menyisihi satu dari petunjuknya Rasulullah dalam akhlak, dalam ibadah, menambah-nambah ibadah, meninggalkan tata cara peribadahan yang dituntunkan oleh Rasulullah, dan membuat tata cara baru dalam beribadah, maka menganggap itu lebih afdol, itu lebih utama, itu lebih khusyuk, itu lebih mendapatkan pahala yang banyak dari Allah dibandingkan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merendahkan Rasulullah, cintamu cinta yang palsu. Qala ba'd salaf, sebagian salaf mengatakan idda qaum muhabbat Allah, sebagian kaum mengaku cinta kepada Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini sebagai ujian, mizan, timbangan. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Isyarat ila dalil mahabbah وثمارتها وفائدتها فدليلها وعلامتها اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفائدتها وثمارتها محبة الرسول لكم فما لم تحصل المتابعة فلا محبة له حاصلة ومحبته لكم منتفية. نعم. إن إشارة kepada دليل tentang محبة, buahnya dan faedahnya. Padaliluha, dalil dan alamatnya mahabbah kepada Allah, cinta kepada Allah itu adalah ittiba' rasul. Ittiba' rasul, mengikuti rasulnya. Siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti. Wa faedatuha wa thamaratuha, faedah dan buahnya, mahabbatul mursil lakum. Apa faedahnya, apa samarahnya yang kalian dapatkan jika kalian mengikuti rasulnya? Mahabbatul mursil lakum, kecintaannya Zat yang mengutus Rasul kepada kalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya kepada kalian. Ini satu syarat untuk mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulnya. Maka orang yang menyisihi Rasulullah SAW berarti Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kecintaan kepadanya. Dan disebutkan di antara dari alamah mahabbatullah lil abdi, termasuk dari tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba, adalah ittiba hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alamat atau tanda kecintaan Allah kepada seorang hamba adalah ittiba, seorang itu mengikuti petunjuknya Rasulullah SAW. Ini diantaranya banyak diantara tanda-tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Diantaranya seorang itu mengikuti bimbingan petunjuk bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diantaranya juga adalah diberi taufik untuk beramal saleh sebelum dia meninggal. Dalam hadis disebutkan, inna Allah ta'ala idha habba abdan ista'amalahu faqalu ya Rasulullah kaifa yasta'amiluh, qal yuwafiquhu lil'amal salih qabla al-maut atau qabla mautih. Rasulullah mengatakan, sungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, ista'malahu. Apa itu ista'malahu? Sahabat bertanya, apa itu ista'malahu ya Rasulullah? Yuwaffiquhu lil'amal shalih. Allah berikan taufik kepadanya, kepada hamba tadi, untuk beramal saleh. Qabla mautihi, sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal dia beramal saleh dulu. Entah dia salat, baca Quran, atau menunaikan ibadah-ibadah yang lainnya, ibadah haji. Kemudian Allah wafatkan di atas amal saleh. Ini satu dari tanda tanda cinta Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Di antaranya juga adalah al-qiyam bin nawafil. Orang itu banyak melakukan nafilah, amalan-amalan sunnah. Amalan-amalan sunnah. Bukan ibadahnya hanya dicukupkan dengan ibadah fardu, ibadah wajib saja, tapi banyak dia melakukan amalan-amalan nawafil, salat-salat sunnah, salat duha, salat lail, juga siam, puasa sunnah. Rasulullah SAW dalam hadis kudsi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. Senantiasa hambaku itu bertaqarrub, beribadah kepadaku dengan ibadah nafilah. Nawafil banyak, nafilah, salat, puasa. Hatta uhibbahu, sampai atau hingga aku mencintainya, hingga aku mencintainya. Jadi termasuk kecintaan Allah pada seorang hamba adalah seorang itu banyak melakukan nawafil. Dan diantara cintanya seorang kepada Allah, seorang hamba itu banyak melakukan amalan-amalan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara, masih banyak lagi diantara kecintaan alamat, tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang hamba. Khana bidin rahimani wa rahimakumullah. Tajuk majelisan di sini. Insyaallah kita sambung pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.